inginkan, wanita yang ku nantikan hadirlah dalam hidupku. Tulus ikhlas serta niatku kan selalu menjagamu, tak niat menyakitimu. Dengarkanlah suara hati ini yang selalu memanggil namamu. Datanglah wahai kasih pujaanku, ku berharap kau jadi milikku. Oh, ayu, ku mencintaimu. Oh, ayu, ku menyayangimu. Sungguh tak ingin kau dengan yang lain. Ingin diriku kau jadi dalam hidupku. Tulus ikhlas serta niatku kan selalu menjagamu, tak niat menyakitimu. Dengarkanlah suara hati ini yang selalu memanggil namamu. Datanglah wahai kasih pujaanku, ku berharap kau.